itu satu kata untuk dapatkanmu. Kalau saja ku bisa mengatakan, mungkin ku bisa menaklukkanmu. Aku bisa mati berdiri jika ku pernah rasa ini. Ku tak sanggup bila terus begini. Aku butuh satu cara untuk dapatkanmu. Kalau saja ku bisa mengatakan, mungkin ku bisa menaklukkanmu. Aku bisa mati berdiri jika ku pendam rasa ini. Aku pendam rasa ini. Kalau saja ku bisa mengatakan, mungkin ku bisa menaklukkanmu. Aku bisa mati berdiri jika ku pendam rasa ini. Kau saja ku bisa mengatakan, mungkin ku bisa menaklukkanmu. Aku bisa mati berdiri jika ku pendam rasa. Kalau saja ku